Baik, kembali kita lanjutkan. Kita telah sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan beberapa ayat untuk menetapkan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang berikutnya yang beliau sebutkan di sini yang belum kita jelaskan pembahasannya tentang syarahnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiy wal qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithmu wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, katakanlah wahai Muhammad, sungguh yang Allah haramkan, yang Rabb saya itu Allah haramkan adalah al-fawahish, kekejian, yang nampak maupun yang tersembunyi, wal isma, dosa-dosa, wal baghi, kezaliman, pelampauan batas, bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Demikian pula, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan kalian berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Jalla wa'ala apa-apa yang tidak ada sultan untuk kalian, tidak ada hujjah untuk kalian. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan yang Allah haramkan lagi yaitu kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ya, dalam ayat ini mana titik pembahasannya? Mana sifat di situ? Hah? Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Ini Allah haramkan, yaitu jangan kalian berbuat kesyirikan. Berarti larangan menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ayat-ayat sebelumnya, fala tadribu lillahi amsal, jangan kalian menjadikan amsal untuk Allah, lawan, tandingan yang semisal. Ini sama. Jelas ya? Tetapi ayat yang terakhir ini Ibnu Taimiyah sebutkan ya, dalam bentuk penafian. Jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya penyebutan hal-hal yang Allah haramkan. Kita lihat komentar dari Syekh Muhammad Qalil Harras. Beliau katakan, ayat ini innama, ya kan ayatnya qul innama. Ya. Innama ada mimnya, innama harrama rabbiyal fawahish. Kata penulis, kata syarih rahimahullah, ini an innama ini alat untuk tufidu ikhtisasul asya al-madhkura bil hurma. Innama ini, kata beliau, adalah alat yang didatangkan pada sebuah kalimat untuk menjelaskan pengkhususan. Pengkhususan maksudnya apa? Dengarkanlah, ini apa-apa yang Allah haramkan, tidak keluar dari sini. Apa maksudnya? Innama harrama rabbiyal fawahish, katakan oleh Muhammad, inilah yang Allah haramkan, ini semua ini. Jadi semua hal-hal yang haram tidak keluar dari sini, dari ayat ini. Kata beliau, innama adalah alat yang didatangkan dalam kalimat bahasa Arab yang memberikan ilmu, faedah, pengkhususan. Berarti maknanya yang Allah haramkan berada dalam ayat ini semuanya, khusus. Fayufhimu anna man adaha minat tayyibat fahuwa mubah. Nah, ini penting. Kata beliau, memberikan ilmu, memberikan pemahaman bahwa di luar dari ayat ini adalah mubah. Paham ikhwan? Jelas ya? Di luar dari ayat ini kita boleh mubah. Sebab Allah khususkan semua yang haram di dalam ayat ini. Berarti di luar dari ayat ini mubah, halal. Jelas ya? Baik. Di luar dari ayat ini kita boleh thayyibat, hal-hal yang baik, mubah, fahuwa mubah. Hal-hal yang mubah, la haraja fihi, tidak ada dosa di atasnya. Tidak ada dosa yang melakukannya. kama afaratul ayatul lati qablaha, sebagaimana yang disebutkan oleh ayat sebelumnya. Ya. Kita lihat al-fawahish. Apa itu fawahish? Fawahishu jamaknya fahishah. Kalau dibuka bahasa Indonesianya, kekejian. Fawahish, kekejian. Jamaknya fawahish. Kalau tunggalnya fahishah. Kata Allah, kul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakan Muhammad, yang Rabbku haramkan adalah al-fawahish. Apa ini fawahish? Kata Syekh, jam'u fahishah. Jamaknya fahishah. Apa ini? Al-fi'latul mutanahiyah. Perbuatan yang haram, yang berada pada puncak kejelekan. Wa khassaha ba'dun bima tadammana syahwatan wa ladzah minal ma'asi. Sebagian ulama mengkhususkan bahwa al-fawahish adalah hal-hal maksiat yang bentuknya syahwat. Berarti apa di sini? Zina, liwat, ya, sesama jenis. Nah, di sini semuanya. Memandang yang bukan mahram, hah? Berdua-duaan dengan, berkhulwat dengan yang bukan mahram, di sini semua fawahish. Jelas? Sebab sebagian ulama mengatakan fawahish masuk di dalamnya apa? Maksiat-maksiat yang berbau-bau syahwat. Ya. Zinanya, ya. Semuanya memandang yang bukan mahram dan seterusnya. Kazina, ah, boleh contohkan kazina seperti zina, liwat, sama jenis, wa nahwihima. Ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan hendaknya ditinggalkan kalau menyebutkan sesama jenis, hendaknya ditinggalkan kalimat liwat. Kenapa? Liwat ini nisbahnya kepada Lut. Lut. Lut itu bagus mana? Bagus mananya? Jadi beliau mengatakan bagusnya kalau dikatakan perbuatan kaumnya Lut. Tapi subhanallah, ini ilmu dari beliau rahimahullah. Sudah berjalan di lisan, sudah berjalan, sering disebutkan liwat, liwat, liwat. Liwat adalah perbuatannya kaum Lut. Padahal liwat itu dari kata Lut. Lut Nabi. Paham ya? Jadi kata beliau, kalau mau disebutkan dosa itu, maksiat itu, katakan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Nah, itulah liwat yang sering disebut dengan liwat. Wa nahwihima. Dan yang selainnya dari zina, selain dari zina dan liwat, al-fawahish az-zahirah, kejelekan-kejelekan yang nampak seperti kalkibir, sombong. Ya, berarti sombong masuk dalam fawahish. Wal ujub, bangga diri. Ini dosa yang menghancurkan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun muhlikat wa salatun munjiat. Nabi mengatakan ada tiga yang membinasakan dan ada tiga yang menyelamatkan. Salah satu membinasakan apa? Hah? I'jabul mar'i bi nafsihi. Bangganya diri. Bangganya seorang itu terhadap dirinya. Ini menghancurkan. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bagaimana perang Hunain. Sahabat, ini banyak jumlahnya daripada orang kafir. Tapi karena mereka bangga, oh, menang kita ini. Sudah kalah mereka ini. Ternyata apa? Mereka kalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma Hunain iz a'jabatkum kathratukum fala tughni ankum syai'an. Wa daqat 'alaikumul ardhu mimma rahabat." Kata Allah, perang Hunain, ya, ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah yang besar di dalamnya. Kalah sahabat. Kata Allah di perang Hunain, tatkala jumlah kalian membuat kalian bangga. Ay, menang ini. Ay, kasihan sedikit. Membuat kalian bangga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa daqat 'alaikumul ardhu bima rahabat." Sempit bumi itu kalian rasakan. Padahal mereka banyak. Tapi ketika berperang melawan yang sedikit orang kafir, sempit bumi itu mereka rasakan, kata Allah. Kenapa? Ada penyakit yang masuk ke dalam diri para sahabat pada waktu itu. Apa itu bangga? Ijab. Makanya dimasuk ke dalam fawahish. Inilah juga ya, kesombongannya iblis. Ya, bangga diri. Saya dari api, dia dari tanah. Ya. Demikian pula wahubbir riyasah, la haula wala quwwata illa billah. Hubbur riyasa, boleh masuk ke dalam fawahish. Apa itu hubbur riyasa? Cinta kepemimpinan. Cinta kepemimpinan. Syekh Abu Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir mengatakan hubbur riyasa ra'sul kullul khati'ah. Cinta kepemimpinan, ingin jadi di atas, ingin nomor satu, adalah puncak segala kejelekan. Itu kaidah apa ilmu yang beliau sebutkan dalam tafsirnya. Hubbur riyasa ra'su kullil khati'ah. Cinta kepemimpinan adalah puncak segala kejelekan. Kerusuhan, kezaliman, dusta, ya, menipu, mengejek, mencela. Karena apa? Ingin jadi atas. Ingin ya, jadi pemimpin. Jadi mas'ul. Makanya Nabi SAW mengatakan ya, apa? Dalam hadis dilarang meminta kepemimpinan, meminta saya. Ya. Karena kata Nabi SAW ini akan menjadi ya, khasratan wa nadabah yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW itu akan menjadi kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Ya. Terus mereka berdalilkan, kadang berdalilkan dengan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an minta ij'alni khazainil ard, jadikan saya pemegang bendahara yang semuanya. Itu Nabi Yusuf minta kepemimpinan. Bagaimana mau menjawab? Hah? Kita katakan Yusuf alaihissalam nabi. Sudah direkomendasi Allah oleh Allah Jalla wa Ala, beliau akan adil dan beliau berilmu. Hah? Yang lain kalian, siapa yang mentazkiyah? Siapa yang merekomendasi kalian? Bisa kalian berbuat adil? Ada ilmu kalian di dalamnya? Tidak ada. Kejahilan. Semuanya ini kata Syekh minal fawahish al-batinah. Semuanya adalah fawahish yang batinah, yang tersembunyi. Kalau tadi zina lewat ini fawahish apa? Roh. Yang roh, rohir, yang nampak. Iya, karena Allah katakan Kul innama harrama rabbiyal fawahish ma zuhara minha wa ma batan. Katakanlah ya Muhammad, yang Allah haramkan Rabbku adalah ini al-fawahish yang nampak maupun yang tersembunyi. Boleh tafsirkan fawahish yang nampak adalah zina, liwat, ya, dan seterusnya. Yang tersembunyi dalam hati semua ini tadi, sombong, bangga diri, cinta kepemimpinan, ya, semuanya. Ini semua fawahish. Masya Allah. Apalagi kata Allah, wal isma, kul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minhu wa ma batan wal isma. Isma kalau kita buka kamus artinya dosa. Ism. Dosa. Tapi apa maksudnya dalam ayat? Kata Syekh, faminhum man fassarahu bimutlaqil maksiyah fayakunil muradu minhu ma dunal fahisha wa minhum man khassahu bil khamri fa innaha jima'ul ism. Al-ismu di sini kata Syekh, ulama mengatakan ada menafsirkan bahwa al-ismu di sini adalah segala maksiat. Segala maksiat selain fahisyah yang tadi. Paham? Selain fahisyah, tapi yang lebih besar daripada fahisyah. Zina kan fahisyah. Iya. Sesama jenis fahisyah. Bohong fahisyah. Apa sombong fahisyah. Ini fahisyah yang tersembunyi. Nah, al-ithma di atasnya fahisyah, maksiat. Ada yang mengatakan fahisyah dikhususkan al-ithma di sini khusus khamar. Khamar. Minum khamar balok dan teman-temannya. Khamar. Kenapa? Sebab khamar katanya jima'ul ismi, yang mengumpulkan segala dosa. Ya kan? Pembunuhan, perzinahan, karena apa? Karena khamar. Kemudian al-baghi, qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa batan wal isma wal baghi. Baghi apa ini baghi? Baghi kata beliau, bighir al-haq adalah tasallutu wal i'tida' ala an-nas min ghairi an yakuna dhalika ala jihati al-qisas wal mumatsalah. Al-baghi di sini yang lebih besar daripada semua itu adalah membunuh. Al-baghi pembunuhan. Sebab kalau ada yang tanya mana lebih besar dosanya, zina atau pembunuhan? Jawab pembunuhan. Lebih besar dosanya pembunuhan daripada zina. Pembunuhan lebih besar dosanya. Al-baghi, makanya Allah katakan wal-baghi bighairil haq. Allah haramkan al-baghi tanpa kebenaran. Pembunuhan tanpa alasan yang benar. Berarti boleh membunuh dengan alasan yang benar? Apa contohnya? Qisas. Apalagi? Hah? Siapa yang jawab? Perang? Kafir itu perang. Muslim ini. Apa? Qisas saja. Mana hadiahnya? Habis. Qisas saja. Nah, dibunuh seorang muslim dengan alasan yang benar. Selain qisas. Qisas membunuh dibunuh juga. Thayyib, ahsantum. Kedua, selain qisas. Hah? Kaloris murtad. Masya Allah, habis hadiah. Nah, ada. Mambaddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya bunuh. Ini hak. Jelas ya? Thayyib. Kata beliau, membunuh tanpa alasan dibenarkan seperti qisas dan mumatsalah. Mumatsalah itu membalas yang semisalnya. Sudah ya? Sudah selesai. Kemudian masih ada yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Apa itu? Kalian berbuat kesyirikan apa-apa yang tidak ada sultan padanya, yang tidak ada alasannya. Tidak ada hujahnya. Nah, di sini ada faedah penting. Maksudnya, jangan difahami ayat ini berarti kalau ada hujah, kalau ada alasan, boleh berbuat syirik. Tidak. Ini namanya kalau dalam ilmu usul tafsir, qaidun ghairu murad. Qaid yang tidak diinginkan di dalamnya. Maksudnya apa? Yang tidak ada pemahaman kebalikannya. Iya kan? Seperti contoh lain. Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena takut tidak makan bersama kalian. Jelas? Allah sebutkan larangannya. Jangan membunuh karena takut miskin. Bukan berarti tidak ada pemahaman kebalikannya dalam ayat. Jangan dipahami kebalikannya berarti oh kalau anda takut miskin boleh bunuh. Tidak. Ini sama di sini. Janganlah kalian berbuat kesyirikan yang tidak ada sultan padanya, yang tidak ada hujah padanya. Maksudnya apa? Karena kebanyakan orang berbuat kesyirikan tidak ada hujahnya. Tidak ada dalilnya. Sama juga kebanyakan orang membunuh anaknya karena takut miskin. Jelas ya? Nah, ini yang Allah haramkan yang berikutnya. Kata Syekh, "Wa harrama an ta'budu ma'allahi ghairah." Allah mengharamkan kalian itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. "Wa tataqarrabu ilaihi bi ayyi na'in min anwa'il ibadat wal qurbat." Dan kalian mendekatkan diri kepada selain Allah tersebut dari berbagai ibadah dan pendekatan diri seperti takut mengharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, dibesarkan, diagungkan, haram, berbuat kesyirikan. Seperti apa? Kaddu'a, berdoa, minta kepada selain Allah. Wan nazar, bernazar. Apa itu nazar? Apa itu nazar? Hah? Apa itu nazar? Nazar. Bukan nasar. Nazar. Apa itu nazar? Nazar, nazar. Hah? Nazar. Sudah akhir wasiti yang belum tahu nazar. Hah? Nazar. Apa nazar? Kalau ada yang tanya kita keluar, apa itu nazar? Di mana belajar? Nazar. Semacam apa? Janji. Nazar, apa hukumnya bernazar? Wajib. Wajib. Bedakan nazar dengan memenuhi nazar. Paham? Yang dipuji dalam Al-Quran ini sebenarnya pembahasan Al-Usul Salasa. Turun tangga lagi kita ini. Nazar yang dalam Al-Quran yang dipuji adalah orang yang memenuhi nazar. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarrul mustatira. Mereka memenuhi nazarnya. Kalau saya lulus PNS, saya puasa 5 hari berturut-turut. Ini nazar. Kalau dia lulus, wajib dia puasa. Nah, orang yang dipuji dalam Al-Quran adalah orang yang memenuhi nazarnya. Paham? Hukum memenuhi nazar wajib. Allah puji dalam Al-Quran. Dan memenuhi nazar adalah ibadah. Sekarang pertanyaan saya, hukum nazarnya. Tunggu dulu, dijawab dulu. Nazar ada dua. Ada nazar mutlak dan ada nazar muqayyad. Nazar mutlak ini tidak ada imbalannya. Demi Allah, malam ini saya akan sholat malam 11 rakaat. Dia sudah ucapkan, dia bernazar ini. Jelas? Wajib dia sholat, asalnya sunnah baginya. Tapi ketika dia ucapkan, saya akan sholat malam ini, demi Allah, saya akan sholat 11 rakaat. Wajib dia tunaikan. Ini ulama mengatakan nazar mutlak. Tidak ada imbalannya. Jelas? Nazar muqayyad, yang ada imbalannya. Oh, kalau saya, anak saya lulus SMA, ada pengumuman dia lulus, saya potong kambing. Ini apa ini? Nazar, tapi nazar muqayyad, ada imbalannya. Dia mau potong kambing kalau lulus anaknya. Jelas ya? Nah, ulama mengatakan nazar muqayyad dan nazar mutlak haram. Paling ringannya kita katakan makruh. Ada ulama yang mengatakan haram. Kenapa? Ulama mengatakan haram. Dalam hadis kata Nabi SAW, innama la yastakhrijuh minal bakhil. Innama yastakhrijuh minal bakhil. Nazar itu keluar dari mulutnya orang-orang yang bakhil, pelit. Iya. Kapan dia mau menyembelih? Kalau lulus, kalau tidak, tidak. Iya kan? Nah. Kenapa ulama mengatakan makruh? Ada yang merinci. Kalau nazar muqayyad haram, nazar mutlak makruh. Kenapa makruh? Sebab diwajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan untuknya. Iya kan? Demi Allah, malam ini saya mau sholat malam 11 rakaat. Tidak wajib untuk dia. Tapi ketika dia sudah ucapkan lafaz nazar, wajib. Berdosa kalau dia tidak tunaikan. Kecuali nazar maksiat. Kalau nazar maksiat, tidak boleh ditunaikan. Man nadzara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'si. Kata Nabi SAW, siapa yang bernazar bentuknya ketaatan, taati Allah, penuhi nazarnya walaupun nazar muqayyad. Jelas? Dan siapa yang bernazar bermaksiat kepada Allah, jangan dia penuhi nazarnya. Oh, kalau saya lulus PNS, saya traktir temanku balok 5 liter. Enggak boleh nazar maksiat. Nah, yang diperselisihkan adalah ketika dia sudah sebutkan nazar maksiat ketika dia tidak menunaikannya. Jumhur ulama mengatakan wajib dia bayar kafat. Sebab dia tidak bisa tunaikan, tidak boleh. Paham ya? Ketika dia bernazar misalnya, kalau anak saya lulus, saya belikan balok orang. Lulus dia. Dia tahu hukumnya, astagfirullah, tidak boleh haram, tidak boleh tunaikan. Nah, ini ulama mengatakan kalau seperti ini nazar maksiat ada kafaroh untungnya. Kafarohnya apa? Kafaroh sumpah. Ini pendapat jumhur. Pendapat sebagian ulama tidak ada kafarohnya. Yang dikuatkan oleh Syekhuna Abdul Rahman rahimahullah, tidak ada kafarohnya. Tidak ada dalil yang mengatakan ada kafaroh. Hanya banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Ya, ini nazar. Nah, nazar ini ibadah. Tidak boleh dia bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wadzabah, sembelihan. Sembelihan adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, salatku dan sembelihanku, hidup dan matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf, takut, wa raja, mengharap. Wa nahi dzalika mimma yajibu an yukhlisa fihi al-'abdu qalbahu wa yuslim wajhahu lillah. Dan selainnya dari ibadah-ibadah yang wajib untuk diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan wajahnya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama an tattakhidhu min dunihi subhanahu awliya yusyarri'una lahum min ad-din ma lam ya'zam bihillah fi ibadatihim wa mu'amalatihim. Baik, Syekh menjelaskan rinci. Syekh rahimahullah, dilarang beribadah kepada selain Allah, dan dilarang juga untuk menjadikan selain Allah wali. Maksudnya apa? Dia cinta kepadanya, dia loyal kepadanya, sampai kalau dia buat syariat, dia halalkan apa yang Allah haramkan, dia ikut. Ya, dia haramkan apa yang Allah halalkan, dia ikut mengharamkannya. Ya, ini juga kesyirikan, tidak boleh. Tapi syirik dalam ketaatan. Nah, inilah yang disebutkan dalam hadis. Adi bin Hatim, mantan Nasrani. Ketika dia baru masuk Islam, dia dengarkan Nabi SAW baca ayat dalam Al-Quran. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka, pastur-pastur mereka, sembahan dari selain Allah. Adi bin Hatim mengatakan, oh tidak ya Rasulullah, kami tidak pernah beribadah sujud kepada mereka, tidak. Kan dia tersinggung Adi bin Hatim, sebab dia dulu Nasrani. Ketika Nabi membaca ayat ini, mereka menjadikan rahib-rahib mereka sembahan selain Allah. Oh tidak, kata Nabi, ya Rasulullah, kami tidak pernah menjadikan rahib-rahib kami sebagai sembahan selain Allah. Kata Nabi SAW, tidakkah ketika dia halalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Kata Nabi, iya Rasulullah. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatukum, itulah ibadah kalian kepada mereka. Ada bin Hatim memahami ibadah ya sujud kepada pastur dan yang lainnya. Ternyata ibadah ada yang dia tidak pahami radhiyallahu anhu. Apa itu? Ibadah dalam hal ketaatan. Ada sini hati-hati kalau ta'assub kepada seorang ulama, ya, enggak boleh, hati-hati masuk ke dalam sini. Ya. Pokoknya kalau ada ulamanya yang dipegang halal halal biar haram. So, kalau sudah bilang dia sudah. Ini gulu ekstrim, enggak boleh seperti ini. Jelas ya? Dia mensyariatkan sebuah syariat dalam agama apa-apa yang Allah tidak izinkan. Am lahum syuraka usyara'u lahum ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka menjadikan tandingan untuk Allah? Dalam hal apa? Syarikat-syarikat syariat, mereka membuat syariat apa yang Allah tidak izinkan. Jadi Allah di sini dalam ayat ini mengatakan itu adalah tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama fa'al ahlul kitab ma'al ahbar wa ruhban, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab terhadap rahib-rahib mereka dan iya, ahli ibadah mereka, alim ulama mereka. Haitsu takhadhum arbaban min dunillah fit tasyri', tatkala mereka menjadikan tandingan untuk selain Allah kepada rahib-rahibnya dalam tasyri' pensyariatan. Fa halu ma haramallah wa harramu ma halallah fattaba'uhum fi dzalik. Mereka haram halalkan apa yang Allah haramkan dan mereka haramkan apa yang Allah halalkan, mereka pun ikut hal tersebut. Ini menjadikan tandingan. Jadi maksudnya Syekh menjelaskan bahwa larangan Allah wal wa antusyriku billahi ma lam yajib sulthana, janganlah kalian berbuat kesyirikan apa-apa yang tidak ada ilmu padanya, kesyirikan dalam ibadah dan kesyirikan dalam ketaatan, semuanya masuk. Difaham ya? Makanya Syekh rinci. Ya. Jangan kita salah faham ya, memahami syirik di sini beribadah kepada selain Allah saja. Tidak, taat masuk juga di dalamnya. Syirik dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. Baik. Wa qawluhu ma lam yajib bi sulthana, firman Allah, janganlah kalian berbuat kesyirikan terhadap apa-apa yang tidak ada sultan padanya, yang tidak ada hujjah padanya untuk kalian. Kata Syekh, qaidun li bayanil waqi'. Ini qaid menjelaskan potongan kalimat terakhir malam yunzil bi sultana, ini menjelaskan waqi', kenyataan yang ada. Maksudnya Allah sebutkan seperti ini sebab mereka berbuat kesyirikan apa-apa yang mereka tidak punya hujjah padanya. Jelas ya? Iya. Fa inna kullama ubida awit tubia awin aw uti'a min dunillah qad fu'ila bihi dzalika min ghairi sultan. Sebab ya, semua yang disembah atau diikuti atau ditaati selain Allah, maka ini telah dilakukan padanya apa-apa yang tidak ada hujjah padanya. Makanya Allah sebutkan seperti itu. Ya, sebab bagaimana kita jelaskan tadi bahwa ini tidak ada pemahaman kebalikannya. Hanya Allah sebutkan penjelasan ini menjelaskan kenyataan bahwa mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak ada hujjah padanya, yang tidak ada hujjah padanya. Baik. Ternyata setelah kesyirikan masih ada dosa terakhir yang Allah sebutkan. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tadi setelah fawahish, ya, terus naik kesyirikan, ternyata masih ada di ayat terakhir. Yaitu janganlah kalian mengucapkan asma Allah yang kalian tidak tahu. Kata Syekh, wa amma qawlu 'ala Allah wa amma al-qawlu 'ala Allah bila ilm fa huwa babun wasi'un jiddan yadkhulu fi kullu khabarin 'anillah bila dalilin wala hujjah kanafi ma asbathahu aw isbati ma nafah aw al-ilhad fi ayati bitahrif wa ta'wil. Kata beliau, berucap asma Allah tanpa ilmu ini sebenarnya bab yang luas, pembahasan yang sangat luas. Bahkan semua keharuman-keharuman yang sebelumnya dilakukan, disebutkan fahisha, ism, wal bagi, itu bisa masuk di dalam berucap asma Allah tanpa ilmu. Kan begitu? Iya kan? Kadang perzinahan lewat dan semisalnya, ini muncul karena ada orang mengucapkan asma Allah tanpa ilmu, berfatwa atau kemudian ini, tidak apa-apa jika sepupunya, iya kan? Berzina, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa ya. Bisa lahir juga semuanya karena berucap asma Allah tanpa ilmu. Makanya Syekh mengatakan berucap asma Allah tanpa ilmu luas pembahasannya. Seakan-akan Allah menyebutkan dosa, ya, dosa-dosa yang khusus, kemudian yang umum. Padahal yang ini sudah masuk di dalam yang terakhir ini. Jelas? Ah, tapi Ibnu Qayyim berpendapat lain. Ibnu Qayyim rahimahullah berpendapat lain. Perhatikan faedahnya. Ibnu Qayyim mengatakan qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabi I'lamil Muwaqqi'in, dalam kitabnya I'lamil Muwaqqi'in, wa qad harrama Allahu qawla 'alaihi bighairi 'ilm fil futya wal qada wa ja'alahu min a'zamil muharramat bal ja'alahu fil martabatil ulya minha. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Allah mengharamkan berucap atas nama Allah tanpa ilmu dalam fatwa, dalam qada. Apa itu qada? Hakim memutuskan perkara. Ini qada namanya, bukan fatwa. Kalau fatwa, apa hukumnya ini? Boleh. Ini fatwa namanya. Tapi kalau qada itu orang yang bertikai. Ya, ini tanah berdebat, tanahnya ini dah tanahnya itu Pak Hakim yang tentukan. Ini qada namanya. Jelas? Nah, kata Syekh Ibnu Qayyim mengatakan Allah mengharamkan berucap atas nama Allah tanpa ilmu dalam fatwa dan qada. Perkara kehakiman. Wa ja'alu min a'lamil muharramat, dan Allah menjadikan berucap atas nama Allah tanpa ilmu ini adalah keharaman yang paling besar. Bahkan mengalahkan kesyirikan, berada di tingkatan yang paling pertama. Ini menurut Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan bukan kesyirikan dosa yang paling besar. Masih ada lebih besar daripada itu. Apa itu? Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kenapa? Mana dalilnya beliau? Beliau punya dalil. Dalilnya ayat ini. Ayat ini Ibnu Qayyim mengatakan ayat ini rentetan urutan-urutan dosa dari yang terkecil sampai yang paling besar. Ternyata yang paling terakhir Allah sebutkan setelah kesyirikan masih ada. Apa itu? Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghi bighairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan janganlah kalian mengucapkan berbicara sama Allah tanpa ilmu. Perhatikan penjelasan Ibnu Qayyim. Ayat ini kul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa batan al ayah. Kata Ibnu Qayyim, farattabal haramat arba'a maratib. Dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim, Allah mengurut haraman empat. Wabada bi ashaliha, Allah memulai dengan yang paling ringan. Wal fawahish, fawahish. Tadi terjelaskan ya, apa tadi? Zina, liwat, yang nampak, yang tersembunyi, sombong, dan seterusnya. Wasanna bima huwa ashaddu tahriman minhu, dan Allah mengurut urutan kedua yang lebih besar daripada fawahish. Apa itu? Wal ism, dosa. Wal zulm, kezoliman di sini. Summa thalatha, kemudian Allah mengurut yang ketiga. Bima huwa a'zam tahriman minha minhuma, dari yang lebih besar daripada yang kedua tadi. Pertama dan yang kedua. Apa itu? Wa huwa syirku bihi subhanah, membuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa rabba bima huwa a'zamu tahriman min zalika kullihi. Kemudian kata Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang keempat yang lebih besar daripada semua itu adalah wa huwa al-qawlu 'alaihi bila 'ilm, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kenapa? Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Ya, kata beliau, sebab kesyirikan muncul disebabkan karena ada orang yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, Pak Ustaz, apa hukumnya pergi di kuburan minta? Ah, tidak apa-apa. Itu perantara saja. Nah, sudah, syirik sudah. Sekarang yang lagi marak, ya, pemberontakan. Kenapa? Ada Ustaz yang berfatwa. Lawan, tegakkan keadilan dan semisalnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini berfatwa asnama tanpa ilmu. Kesesatan yang terjadi. Wa hadha ya ummul qawla 'alaihi subhanahu bila 'ilm. Ini umum. Iya, berucap asnama Allah tanpa ilmu dalam semua hal. Makanya ulama mengatakan mereka memberikan taujih, arahan dari ucapan Ibnu Qayyim. Maksudnya apa? Sebenarnya ulama tidak terima dengan ucapan Ibnu Qayyim ini. Ulama sebenarnya sepakat bahwa kesyirikan al-dosa paling besar. Bagaimana kita jawab ayat ini? Ulama mengatakan bahwa kalau Ibnu Qayyim rahimahullah memaksudkan berucap atas nama Allah tanpa ilmu di sini masuk kesyirikan, ulama mengatakan ucapan Ibnu Qayyim benar. Faham maksudnya? Faham? Kalau kita masukkan semua, berucap atas nama Allah tanpa ilmu di sini semua, zinanya di sini, kesyirikannya di dalam juga, semuanya masuk, maka ucapan Ibnu Qayyim benar. Tapi kalau dia keluarkan kesyirikan, nah ini sebagian ulama tidak mengatakan tidak. Kesyirikan dosa paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Hanya kalau kita melihat dari sisi sebabnya, iya betul. Ya, bahwa kesyirikan itu muncul karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Bahkan bisa mengkafirkan. Ya. Kalau dia berucap atas nama Allah tanpa ilmu dalam apa? Dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jahmiyah dikafirkan. Kenapa? Berucap atas Allah tanpa ilmu semua. Dia nafikan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan-alasan yang mereka katakan. Oh, ini tangan, makhluk juga punya tangan, sama dengan makhluk. Tolak, semuanya tolak. Ini kan berucap atas nama tanpa ilmu ini semuanya. Makanya ulama mengatakan semua orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala itu berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Jika dilihat, ada yang kafirkan, ada yang tidak. Jelas ya? Iya. Kemudian kata beliau, ya ummul qawla alaihi subhanahu bila ilm. Ini masuk semua iya, ucapan atas nama Allah tanpa ilmu dalam nama-nama dan sifatnya dan perbuatannya. Wa fi dinihi wa syar'ih. Dan dalam agamanya dan dalam syariatnya. Iya, dalam syariat juga, ini banyak. Ya, dalam syariat, ya, disinilah lahir bid'ah. Iya kan, lahir bid'ah. Nah, makanya wajar kalau Ibnu Qayyim mengatakan seperti ini, sebab bid'ah itu lebih besar daripada maksiat semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan selainnya, bahwa iblis lebih menyukai bid'ah daripada dosa-dosa besar. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan iblis itu menyesatkan manusia dengan senjata pertama kesyirikan dulu. Ya, kesyirikan besar dan kecil. Kalau tidak berhasil dalam menyesatkan manusia dalam kesyirikan, sebab mereka kan mau kalau kekal dalam neraka. Ya. Kemudian yang kedua, bid'ah. Nah, baru dosa-dosa besar. Ya, bid'ah lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ini menurut kesepakatan ulama. Menurut kesepakatan ulama bahwa bid'ah lebih besar daripada ya, dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man awa muhditsan, ya, fa'alaihi la'natullah." Siapa yang membela, membantu pelaku bid'ah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknatnya. Allah melaknatnya, riwayat Muslim. Ya, ini ancaman bagi pelaku bid'ah. Orang-orang yang membuat bid'ah, termasuk dalamnya ini, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Innal ladzina ittakhadhul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahannya, Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kehinaan, kerendahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada mereka. Kemudian kata Allah, wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami balas bagi orang-orang yang berbuat kedustaan, kebohongan dalam agama. Hasan al-Basri, Sufyan ats-Tsauri dan selainnya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini mencakup di dalamnya ahlul bidah, orang yang mengadakan perkara baru dalam agama, dapat kehinaan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Padahal ayat ini apa? Ayat ini turun kepada Bani Israel yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah. Tapi kenapa masuk pelaku bidah? Ahli bidah, kata mereka, ulama mengatakan, lihat akhir ayatnya. Kata Allah, wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami balas bagi orang-orang yang membuat kebohongan, kedustaan dalam agama. Pelaku bid'ah di situ, ya kan? Yang membuat bid'ah dalam agama. Ya, disebabkan karena ini, berucap atas nama Allah Jalla wa'ala tanpa ilmu. Baik, ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan kita sudah jawab, ulama menjawabnya bahwa kalau Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa di sini masuk dalam kesyirikan, maka ucapan Ibnu Qayyim mustaqim, lurus, betul, benar. Ya, tapi kalau beliau mengeluarkan kesyirikan, maka itu kurang tepat, sebab kesyirikan adalah dosa yang lebih besar. pertanyaan syubhat ini kayaknya. Saya pernah mendengar dari orang Hizbiyah mengatakan bahwa tidak hanya fikih yang boleh berbeda, akan tapi juga dengan akidah boleh berbeda. Dalilnya perseteruan antara Aisyah dan Ibnu Abbas tentang apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah secara langsung atau tidak. Perlu antum ketahui bahwa di dalam akidah juga itu ada yang perkara usul pokok, ya, ada yang perkara-perkara cabangnya. Walaupun akidah, faham maksudnya? Nah, saya contohkan urutan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Urutan dalam permasalahan khilafah bahwa setelah Nabi SAW Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini urutan khilafah kepemimpinan setelah Nabi SAW. Ini sepakat ulama, ini permasalahan usul. Paham? Pokok. Kata Ibnu Taimiyah, siapa yang menyelisih ini? Siapa yang menyimpan Ali di tempat ketiga atau bahkan Ali yang paling pertama? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, adallu min himari ahli. Dia lebih sesat daripada keledai peliharaannya sendiri. Jelas? Ini pokok. Adapun permasalahan urutan dalam permasalahan afdoliyah, keutamaan, ah ini cabang. Abu Bakar sepakat. Setelah itu Umar sepakat. Yang ketiga, ini sempat ada perselisihan di kalangan ulama dulu. Orang-orang Kufa, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Al-Amash mengatakan, Ali urutan ketiga dalam afdoliyah. Bukan khilafah. Kalau khilafah mereka mengatakan Ali terakhir, setelah Utsman. Paham ya? Tapi kalau dari sisi keafdoliaan, keutamaan, ini ada. Ini ulama mengatakan bukan orang yang disabkan, orang yang mengatakan Ali urutan ketiga dalam keafdoliaan. Tidak. Ini perkara cabang. Sama dengan melihat Allah. Ya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, melihat Allah pada hari kiamat. Ini perkara usulnya apa? Allah dilihat pada hari kiamat. Sepakat ahlu sunnah. Tidak ada yang mengingkarinya. Faham? Nah, sekarang cabangnya apa? Apakah orang kafir melihat Allah pada hari kiamat atau tidak? Ini ada perselisihan. Tapi apakah ulama yang mengatakan orang kafir melihat juga Allah pada hari kiamat? Apakah kita katakan dia ahlul bidah? Tidak. Selama mereka mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat, khalas, cukup. Itu keyakinan ahlu sunnah. Usul, pokok. Faham? Nah, sama ini. Betul ini haditsnya bahwa Ibnu Abbas dan Aisyah berselisih apakah Nabi pernah melihat Allah di dunia dengan mata kepalanya. Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepalanya, kadzab. Kata Aisyah. Ibnu Abbas diriwayatkan hadits Nabi mengatakan, ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Saya melihat Allah dengan dalam bentuk yang paling indahnya. Kata Aisyah, kadzab. Siapa yang mengatakan Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala, kadzab. Ibn Abbas dia dengarkan Nabi SAW. Ulama menggabungkannya bahwa Nabi SAW tidak pernah melihat Allah dengan mata telanjang, tapi dengan mata hati, itu dalam keadaan tidur. Jelas? Ini penggabungannya. Adapun misalnya ulama yang berpendapat qaulnya Aisyah bahwa Nabi tidak pernah melihat Allah dengan mata telanjang di dunia, tidak disahkan. Dan pula orang yang mengatakan bahwa Nabi pernah melihat Allah SWT dengan mata telanjang di dunia, tidak disahkan. Yang jelas sama-sama meyakini bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Dan ini ingat, perselisihan ini hanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham maksudnya? Mereka sepakat bahwa orang yang lain selain Nabi tidak ada melihat Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang orang sufi. Kan begitu? Di luar ini usul pokok. Jelas ya, yang diperselisihkan hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya Nabi. Adapun orang yang lain selain Nabi Sallam ini tidak ada perselisihan ulama bahwa tidak ada yang melihat Allah di dunia dengan mata kepalanya, kecuali yang mereka perselisihkan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat yang kuat, Ibnu Taimiyah kuatkan bahwa Nabi tidak pernah melihat Allah Jalla Wala dengan matanya, tapi dengan mata hatinya. Bahkan Isra Mi'raj pun beliau tidak melihat Allah, tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah itu Hasan al-Banna? Wow. Antum enggak tahu Hasan al-Banna. Tapi perlu saya ingatkan, Hasan al-Banna itu ada dua. Ada Hasan al-Banna Syekh. Gurunya Syekh Rabi'. Sudah tua juga. Namanya Hasan al-Banna juga. Ini Syekh, ulama alim. Ada Hasan al-Banna Abdul Mubtadi', sesat. Ininya Syekhnya Ikhwanul Muslimin. Ya, banyak kaidah-kaidah sesatnya. Di antaranya kaidahnya ya. Nata'awan fi mattafaqna wa na'tadhir fi makhtalafna. Kita saling bantu-membantu terhadap perkara yang kita sepakati, dan kita saling memberikan uzur dari perkara-perkara yang kita berselisih. Ini kaidah al-bid'ah, dia yang buat. Yang dipakai. Maksudnya apa? Kalau sama-sama baik, ya saling tolong-menolong. Kalau berbeda, kalau kesyirikan al-bid'ah, saya tidak, saling memaafkan. Oh, tidak ada ini dalam syariat ini. Kalau dipakai kaidah ini, hilang amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada. Tidak ada membantah al-bid'ah, membantah yang tidak ada. Ini kaidahnya. Banyak ya kaidah-kaidah ini al-bid'ah. Tadi para ulama memperingatkan, jangan baca buku-bukunya. Ya, Hasan al-Banna. Dan banyak ya, masih teman-temannya. Ekor-ekornya, masih banyak kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. أشهد أن لا